Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar setia Radio Al-Fatah, ikhwan akhwatillah dimanapun Anda berada yang berbahagia. Saat ini masih bersama saya Fatih Ahmad untuk menemani kebersamaan Anda di Radio Al-Fatah. Pada kesempatan kali ini, Fatih Ahmad akan menyajikan siaran langsung acara dialog siang bersama tamu kita pada kesempatan yang baik ini. Dan alhamdulillah tamu kita sudah hadir di studio bersama Ustadz Ali Farhan Sani. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Ustadz? Sehat-sehat ya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah Pak Ustadz, sehat juga. Dan sepertinya kali ini lagi dalam acara safar nih Pak Ustadz ya, ke Lampung. Lama kangen nih nggak nengok Radio Al-Fatah ini. Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dialog kita pada kesempatan siang hari ini bersama Ustadz Ali Farhan Sani, di mana beliau saat ini menjabat wakil Pimpret dari Kantor Berita Islam Mirat News Agency MINA di pusat Jakarta. Dan beliau kali ini hadir di studio, akan kita coba untuk perbincangkan masalah pengembangan biro-biro Kantor Berita Islam Mirat News Agency MINA di provinsi-provinsi. Tema kita pada siang hari ini seperti itu Pak Ustadz ya. Insya Allah. Ya, baik. Nah, semoga pendengar dimanapun Anda berada sudah bergabung bersama kami di Radio Al-Fatah untuk mengikuti acara dialog siang kali ini. Baik Pak Ustadz, kita langsung saja nih dalam perbincangan mengenai pengembangan biro. Nah, sebelum kami coba untuk menanyakan pengembangan biro-biro ke daerah-daerah atau ke provinsi-provinsi, terutama di Indonesia, Pak Ustadz ya. Nah, mungkin bisa memaparkan perkembangan Kantor Berita Islam Mirat News Agency MINA saat ini di pusat, Pak Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah, mendengar Radio Al-Fatah, berbahagia semua, bersyukur sekali bisa hadir langsung di studio ya. Iya. Dengan fiber nih, kecepatannya luar biasa. Ya, alhamdulillah setahun ini ya Pak Fahdi, setahun MINA, alhamdulillah dari dua sisi. Yang pertama, sisi pemberitaan, berita-berita yang dipublish oleh MINA dalam tiga bahasa ya, Indonesia, Arab, Inggris. Setahun evaluasi ini ya, alhamdulillah dengan pertolongan Allah sudah eksis lah, artinya masa krisis tahun kritis tahun ini sudah terlewati, jadi artinya fondasi ini sudah mapan. Nah, sekarang tahun kedua mulai tahun pengembangan. Kemudian yang kedua mungkin dari sisi yang nanti akan kita perdalam yaitu pengembangan biro-biro ya, setelah di pusat dengan 12 wartawan Indonesia, Arab, Inggris, kalau Arab banyak di Lampung memang. Kemudian koresponden di luar Indonesia sudah mulai berjalan di Mesir, di Gaza, ya, di Malaysia juga sering kirim berita, di Sudan ini sudah mulai diaktifkan. Nah, sekarang kita mencoba membenahi pembaca dari dalam negeri, yaitu di wilayah-wilayah atau provinsi-provinsi. Nah, ini yang kita coba ke situ. Kemudian perkembangan berikutnya, walaupun ini media dakwah, tapi harus dibiayai, bukan hanya dari infak sodako para ikhwan. Nah, kita mulai mencoba manajemen bisnis, kita terapkan seperti iklan ya, kemudian berita-berita mulai kita jual dalam tanda kutip, artinya kerjasama dengan berbagai media, kemudian dengan lembaga-lembaga, kita akan coba arah ke situ. Sehingga dengan adanya pengembangan tahun kedua ini, insya Allah diharapkan Mirat News Islamic News Agency atau MINA ini berkembang lebih pesat lagi dari sisi pembaca. Pertama jelas Kemudian yang kedua dari sisi pemasaran. Mungkin ini Pak Fatih secara umum perkembangan tahun kedua ini ya, mohon doa dukungan dari pembaca, pendengar sekalian untuk memaksimalkan mendukung dakwah lewat media Mina ini. Insyaallah. Iya, terima kasih Pak Ustadz ya atas pemaparannya mengenai ya perkembangan sampai saat ini di kantor Berita Islam Mina Pusat terutama ya. Nah, dengan adanya perkembangan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, tentu ini juga akan mempengaruhi untuk pengembangan Pak Ustadz ya. Alhamdulillah tadi apa yang sudah Pak Ustadz sampaikan, perkembangannya cukup pesat termasuknya Pak Ustadz ya. Hanya baru sekian tahun berjalan. Satu tahun ya. Insya Allah. Iya. Nah, kemudian Pak Ustadz, apa yang melatar belakangi Pak Ustadz sehingga kantor Berita Islam Mirat News Agency Mina ini perlu pengembangan ke wilayah-wilayah atau provinsi-provinsi Pak Ustadz? Iya, jadi harus diakui bahwa pembaca yang berbahasa Indonesia ini kan orang-orang Indonesia. Iya. Orang-orang Indonesia itu ada di daerah-daerah. Mungkin beritanya dari pusat. Nah, ini kan kalau yang baca setingkat pusat Jakarta terbatas. Justru kita ingin mewarnai pembaca-pembaca muslim di daerah-daerah. Dari unsur berbagai unsur kan. Dari mungkin kalangan pondok pesantren, media. Yang itu nggak mungkin orang pusat turun ke daerah-daerah. Nah, inilah maka perlu adanya biro gitu di daerah-daerah, di wilayah-wilayah, provinsi-provinsi sebagai ya kepanjangan tangan dari Mina Pusat ini, sehingga kebijakan pusat nanti secara teknis akan dilaksanakan oleh biro-biro itu tadi. Iya, baik. Nah, selanjutnya Pak Ustadz ya, yang sudah dilaksanakan nih pengembangan ke biro-biro, mana saja Pak Ustadz daerah-daerah ataupun provinsi-provinsi yang mengawali pengembangannya? Dari berapa provinsi Indonesia nih? Ada 33 ya. Masya Allah, berkembang terus ya. Jadi yang sudah eksis di Sumatera ini berpusat di Lampung. Nanti dari Lampung ini seiring dengan, karena memang editor Arab kan di banyak di Lampung. Iya. Ditambah lagi ada staf biro yang khusus memang liputan di Bandar Lampung. Nah, dari Sumatera berpusat di Bandar Lampung ini akan dikembangkan ke, kemarin kita sudah coba kontak dengan alumni Al-Fatah juga sebagai mahasiswa di Jambi, sudah mulai kita kontak untuk ya kita kasih lampu hijau lah persiapan. Kemudian karena Jambi punya potensi dengan Pemdanya, kemudian di Aceh ini digabung dengan Sumatera Utara karena berdekatan dan memang terbatas lah kita. Kemudian Palembang walaupun masih jauh, tapi paling nggak dari sekarang sudah mulai. Mungkin tahun kedua, ketiga nanti. Tapi yang jelas Jambi mudah-mudahan akhir tahun inilah. Nah, kemudian yang di Pulau Jawa, ini yang awal Banten ya. Kalau Jabodetabek kan memang sudah di-cover kan oleh Mina Pusat ya. Nah, Banten ini sudah ya hampir 2-3 bulan ini sudah diresmikan, sudah di-launching, dan sudah mulai ada wawancara-wawancara. Ya, walaupun terus dalam pembinaan ya. Nah, di Banten ini yang mendapat dukungan, kita dapat dukungan dari Majelis Ulama setempat, kemudian dari Kanwil Depak, sama dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Bahkan rektornya waktu saya wawancara beberapa waktu yang lalu menyampaikan silakan Mina kerjasama dengan apa istilahnya BEM ya, Badan BEM, ya Eksekutif Mahasiswa, untuk kalau ada pelatihan-pelatihan Pak Fatih. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan jurnalistik Islami, insya Allah nanti dengan Mina kerjasamanya. Ini yang Banten ya. Iya. Kemudian, nah kemarin pada Ahad kemarin tanggal 26 Januari dibuat semacam soft launching ya, peresmian awal lah. Ini dua wilayah, jadi provinsi Jawa Tengah nanti berpusat di Semarang, kemudian provinsi DIY di Yogyakarta. Itu juga para mahasiswa, jadi generasi muda terus kita arahkan lah. Nah, ini dua wilayah. Nah, kemudian nanti kita canangkan mungkin sekitar April barangkali insya Allah. April akan ada grand launching dengan acara apa seminar atau apa diskusi supaya Mina itu dikenalkan juga ke media-media lain dan masyarakat. Nah, kemudian kemarin hadir juga utusan dari mana itu Surabaya. Iya. Dan dia insya Allah menyiapkan diri juga. Kemarin ada 4 mahasiswa ikut. Jadi mungkin setengah tahun ke depan Surabaya. Kemarin kami bertemu dengan salah satu pengurus wilayah apa itu Pontianak, Kalimantan Barat, ya insya Allah Kalbar juga mahasiswanya siap. Jadi kalau kita kita dari pusat siap, tapi kalau dari biro nggak siap kan. Nah, gini kalau ada biro sudah siap, kita tinggal mendukung dari. Nah, satu lagi Kupang nih, walaupun Kupang secara resmi belum, tapi wawancara-wawancara sudah mulai jalan Pak Fatih. Jadi Biro Mina kemudian digabung dengan Akso Working Group sama Suban di sana sudah mulai aktif. Mungkin insya Iya. Allah itu ya, yang lainnya terus akan kita kembangkan lah Iya. Indonesia ini. Iya, baik Pak Ustadz ya. Nah, kemudian Pak Ustadz, ini kan terutama yang sudah bisa mulai bekerja sama Pak Ustadz ya dalam pemberitaan ataupun mungkin yang lainnya, terutama Biro Sumatera, kemudian tadi Banten ya, Banten ya. yang sudah kerjasamanya Sudah. sudah mulai berjalan lah ini Iya, ya betul. untuk apa aktivitasnya. Nah, untuk Banten sendiri Pak Ustadz, ini kan melingkupi daerah Jabodetabek ya Pak Ustadz ya, di antara itu dan juga dekat dengan Mina Pusat. Iya, betul. Nah, ini apa yang sudah Pak Ustadz rasakan dengan adanya kerjasama di Biro Banten ini Pak Ustadz? Jadi seperti kasus jilbab kemarin ya, itu Iya. kan ada siswa-siswi dilarang berjilbab di Denpasar Bali. Jadi walaupun itu kasusnya di Bali, kita ingin mengcounter dari seluruh ulama di Indonesia. Nah, tidak mungkin dari pusat kita harus mendatangi para ulama di berbagai daerah. Nah, biro-biro yang ada kita mobilisasi aja. Seperti kemarin Biro Banten ya, kita hubungi biro setempat, ahi, Ustaz tolong wawancarai ketua MUI, terus tokoh-tokoh. Intinya kita minta dukungan mereka tentang kebebasan berjilbab ini. Dia komen, nah itu kirim ke Mina Pusat, terus kita rangkum. Terus di Biro Kupang, NTT kita SMS juga, kita telepon, tolong wawancarai siapa tokoh yang dikenal di sana, tokoh ulamanya atau tokoh masyarakat, bicaralah tentang ini berjilbab, kenapa dilarang di negeri yang katanya menjunjung tinggi kebebasan beragama. Nah, itu. Jadi peran biro di sini penting sekali. Lampung alhamdulillah masuk juga. Dari mana yang ada di biro itu. Nah, ini kalau nggak ada biro, kita kan nggak kenal. Seperti, aduh, ketua MUI Banten siapa ya? Saya harus tanya ke biro Banten yang sudah dekat. Nah, itu yang sangat membantu kita itu kalau ada seperti ini wawancara-wawancara dari. Nah, dengan demikian nanti Mina akan dikenalkan ke Pemdanya, dikenalkan ke pondok-pondok pesantren. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang pusat. Mereka lah keliling mengenalkan ini loh ada media islami sebagai alternatif utama. Nah, ini kalau ini dijalankan konsisten insya Allah Mina lama-lama banyak dikenal orang. Ya seperti promosi kan memang begitu Pak. Berarti ya. Iya, baik. Nah, kemudian Pak Ustadz ya, untuk di biro-biro itu sendiri, terutama nih Banten yang dekat dengan pusat nih. Nah, mengenai sumber daya manusianya Pak Ustadz, terutama wartawannya ini ya di biro. Nah, ini seperti apa Pak Ustadz dalam menyediakan SDM khususnya wartawan di biro-biro tersebut Pak Ustadz? Kemudian juga kan ada tugas-tugasnya ini seperti apa nanti Pak Ustadz? Ya, jadi kalau kemampuan SDM ini memang ini kan bukan kantor berita sembarangan ya. Iya. Jadi yang tidak hanya semangat-semangat, tapi karena kini kerja intelektual ya, intelektualnya harus sesuai dengan profesi jurnalistik. Jadi secara umum kita punya 4 kriteria yang harus ada. Kalau ini ada oke jalan. Kalau enggak koresponden aja lah sendirian. Pertama akidah ini jelas harus, karena ini kantor berita perjuangan Islam untuk pembebasan Aqsa, untuk meratakan dakwah Islam kan. Jadi kita tidak berniat untuk kerja di sini enggak beramal soleh. Kalaupun nanti ada dalam tanda kutip ya sisi keuntungan, itu fadlullah dari Allah ya keutamaan. Jadi yang pokok akidah dulu. Kalau akidah oke, mungkin dia sudah membayar, ini lebih utama lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sisi bahasa. Jadi dia bisa komunikasi, karena di biro itu kan dia nanti akan berkomunikasi ke pejabat setempat, ke tokoh. Ini yang kalau punya kemampuan kedua. Kemudian yang ketiga ilmu jurnalistik. Nah, ini yang terus secara rutin Banten ini sudah 2 atau 3 kali kita training lah secara bertahap para reporternya. Walaupun ada yang masih sambil kuliah, ada yang sambil kerja, ya nanti dijadwal. Yang penting begitu ada wawancara bisa. Nah, yang terakhir penggunaan IT-nya. Karena dia kan akan kirim dengan internet, nanti akan ngirim foto, akan publish berita, akan Skype mungkin wawancara. Nah, ini yang nah kalau keempat-empatnya sudah jalan, tentunya didukung pembiayaan ya insya Allah secara berjamaah lah. Nah, ini yang pokok kapasitas SDM yang kita perlukan, nanti di backup dari pusat. Adapun tugasnya, tugas biro itu secara pokok ada tiga. Yang pertama, namanya kantor berita, dia harus memproduk berita. Jangan sampai ada seminar yang cukup penting, misalnya di Banten nih, di Universitas IAIN Banten misalnya. Yeah. Itu ada seminar yang hadir orang Timur Tengah misalnya, ekonomi syariah. Loh kok nggak diliput? Ini salah berarti. Ya pusat ya harus menegur, ini kenapa nggak diliput? Padahal itu ada di Banten. Nah ini dia harus ke sana wawancara gratis kan, pakai kartu PES, kemudian diambil beritanya kirim. Nah, nanti pusat mengedit tanggung jawabnya. Yang pertama berita, jadi bisa berita, bisa artikel atau wawancara. Kemudian yang kedua, sosialisasi. Mereka harus punya program, entah seminggu sekali atau dua kali keliling, Pak. Ke pesantren, ke DKM, ke tokoh, semuanya lah. Bawa brosur, bawa kartu nama, bawa apalah yang bisa disampaikan tentang Mina. Sehingga mungkin dalam setahun nanti diharapkan Mina ini berkembang, dikenal oleh masyarakat. Kalau iklan saja di TV kita lihat produk yang sudah terkenal, merek apa, odol atau sabun yang sudah terkenal terus aja diiklankan, karena penting iklan itu, variasi. Ini tugas yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya tugas iklan. Jadi biro-biro itu bisa mendatangi pengusaha muslim atau pedagang muslim atau media apa saja yang ya sesuai dengan visi misi Mina untuk mengiklankan kegiatannya di Mina, sehingga adalah pemasukan. Kemudian kita coba hubungi lembaga-lembaga untuk berlangganan Mina ini, sehingga dari situ tugas yang ketiga ini mendatangkan finansial untuk ya kelangsungan hidup biro dan pusat. Iya. Itu mungkin Pak Fit ya, secara umum tiga tugas biro. Iya. Tapi tugas ini sudah bisa berjalan aktif ya Pak Fit ya sampai saat ini. Insya Allah ya, walaupun bertahap, iya, tapi intinya tiga-tiganya sudah dicoba. Nah Pak Ustadz, dari Biro Banten sendiri yang sampai saat ini alhamdulillah sudah berjalan ya. Nah kemudian tanggapan atau mungkin ya kerja barengnya ya antara mungkin pihak pejabat setempat ya di Banten sendiri dengan pengurus Biro Mina sendiri seperti apa Pak Ustadz? Ya, jadi nanti kita arahkan diantaranya kontributor. Jadi beberapa tokoh, entah dosen, biasanya dosen, terus tokoh-tokoh, kita minta secara rutin seminggu sekali wawancara nih, dijadwal. Mungkin pekan ini ke toko MUI, pekan besok ke ini. Kemudian yang kedua kita minta mereka tulisannya. Nah, alhamdulillah dari Banten sudah pernah ada dosen tuh, pernah nulis dan tulisannya sudah dikirim, kita edit tentang perjuangan Imam Hasan Albana itu dalam pergerakan Islam. Itu kan alhamdulillah berarti ada tanggapan, dia masuk tuh ke kita tulisan, jadi memperkaya media Mina. Kemudian tanggapan lainnya, ini mungkin yang harus terus dikencarkan, keliling ke lembaga-lembaga keislaman, mengenalkan sehingga mereka, oh ternyata ada media alternatif. Selama ini mau baca berita Islam di mana nih? Sudah ada mungkin media-media lain, tapi kok rasanya belum lengkap. Nah, kita Mina melengkapi yang berita lebih lengkap, akurat, dan ya sesuai syariah Islam. Jadi insya Allah, alhamdulillah sampai saat ini semakin dikenal dan semakin percaya kepada Mina. Nah, tinggal Mina ini yang menjaga kredibilitasnya, pemberitaan. Iya. Nah, ini untuk Biro Banten, alhamdulillah Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Sudah bisa berjalan, sudah ya ada hasil lah, katakanlah seperti itu. Nah, sementara untuk Biro Sumatera Pak Ustadz, seperti apa ini? Sampai saat ini. Biro Sumatera sebenarnya biro yang paling aktif mengirim berita ya. Karena di pesantren Al-Fatah, ini kampung apa dusun nih? Kota ya sekarang? Dusun. Dusun tapi sudah kota, pakai fiber segala macam. Ini banyak tamu-tamu internasional datang ke sini. Ya. Dari Afrika, Timur Tengah, Palestina, Malaysia. Nah itu hampir tiap ke sini jadi berita. Berita internasional gitu kan statusnya. Nah, ini keunggulan Lampung. Nah oleh karena itu saya hadir ke sini diantaranya ingin menggugah dari sisi lain, yaitu sisi iklan dan promosi. Sebab apalah kita kirim berita sebanyak mungkin, tapi nggak kita cari iklan dan sosialisasi, kan pembaca jadi kurang. Padahal Lampung ini potensinya luar biasa. Mungkin nanti malam atau besok kami bicara ke para santri. Mungkin jangan-jangan di antara santri belum pernah ada yang mungkin belum klik mirenis.com. Sementara Facebook dia main. Iya. Nah, kemarin saya di Klaten menyampaikan mahasiswa, tolong sebelum yang lain klik pertama itu mirenis.com dulu. Baca berita-berita atau artikel yang Anda sukai, share ke teman-teman yang lain. Iya. Ini untuk meningkatkan rating pembaca, Pak Fatih. Jadi umpamanya ini sebuah berita, kok kenapa ratingnya sedikit? Ya jangan hanya disalahkan pusat. Pusat kan sudah memproduk berita. Nah, muslimin lah yang mengembangkan. Nah, itu kita Lampung akan coba. Tadi kami sudah bicara dengan staf biro di sini. Cobalah kita usahawarakan, kita rencanakan. Misalnya, di kalau nggak ada salah, di Islamic Center ada radio kan ya? Radio Islam ya? Iya. Apa itu ya? Radio. Radio. Kita datang, kita tawarkan kerjasama. Agar berita-berita Islam, tolonglah diambil dari Mina aja. Nanti di situ disebutkan sumber mirajus.com atau Mina. Ini kan dikenal. Iya. Walaupun dia tidak bayar, kita tidak bayar iklannya. Jadi saling melengkapi, win-win solution. Jadi ini diantaranya, nanti kan mendengar, oh dengar-dengar. Iya, kalau nggak kita kenalkan ya, mana mereka tahu. Iya. Ini yang akan kita coba, ya, Biro Sumatera di Bantar Lampung ini, arah sosialisasi dan iklan. Nanti datanglah ke, ini wali murid kan banyak kan, iya, mungkin betul. Ada yang punya usaha apa, kita datangin iklan lah yang syar'i lah. Kita coba bahasanya ya, ini untuk sedekah pengembangan Mina, termasuk kita akan kenalkan dia ke dunia internasional. Jadi insya Allah ini untuk khusus Biro Sumatera, kita akan coba tingkatkan dalam bentuk iklan dan sosialisasi. Iya, iya, baik. Nah, kemudian juga Pak Ustadz ya, Radio Al-Fatah sendiri nih, walaupun streaming ya, tapi memproduksinya nih, produksi berita-beritanya dari kantor berita Islam Mirage Agency Mina. Ini harus kita tagih dong nih. Nah, berapa ini, nih? Jadi para pendengar juga bisa menikmati berita-berita pagi dari pukul 7.30 hingga pukul 8.30, Pak Ustadz. Ini kami sajikan, ya. Iya, memang banyak kita ambil dari Mina. Nah, ini yang kami sebut tadi memang kerjasama. Jadi pertama, ini yang perlu saya luruskan, jangan menganggap sepele radio streaming ya, karena ini kan bisa diakses dari seluruh dunia ya, itu kelebihannya. Asal kita konsisten aja. Kemudian yang kedua, dengan diberitakannya di Radio Al-Fatah, akhirnya pendengar jadi kenal Mina kan. Betul. Nah, termasuk tadi media radio, jangan hanya Al-Fatah, sebanyak mungkin radio, TV, bila perlu nanti kalau kita sudah punya produk TV, kita kirim, sehingga dia membacakan berita, taruhlah sebagai bayar iklannya, sumbernya Mina. Iya, iya. Jadi Fatih nggak perlu bayar ke Mina, tapi ngasih ongkos boleh. Ini kerjasamanya itu, Pak. Jadi dan ini udah lama nih, Pak Ustadz, perjalannya. Mungkin siangnya ada nggak atau sore? Siangnya ada. Siang itu pukul 13.30. Iya, karena di Mina ini kan ada 3 shift nih. Iya. Berita muncul pagi jelas, itu seperti radio yang lain juga di Jakarta memberitakan pagi. Nanti siang ini wartawan masuk jam 8 nih, yang shift sore, shift pagi nih jam 8 sampai jam 4 sore. Yaitu jam-jam 11, 12 kan sudah mulai naik berita, itu bisa diambil. Nah, nanti jam 4 sore shift 3 itu jam 4 sampai jam 12 malam, Pak. Jadi itu kan jam, nah ini jam 9, 10 berita udah mulai naik. Nah, itu bisa dibacakan. Nah, shift 1 tadi yang jam 00 sampai 8 beritanya yang dibaca pagi ya. Nah, mungkin ada saran juga begini, Pak. Bagus juga kalau ada, ini kan ada kolom artikel juga nih. Sambil mengenalkan maksud saya sih. Umpamanya ada artikel, kita kutip sampaikan aja di sela-sela acara, misalnya pendengar Radio Al-Fatah ya. Ini ada artikel menarik nih di kantor berita Mina, judulnya ini, ditulis oleh ini. Isinya adalah, si kupas singkat aja ini. Nah, syukur kalau penulisnya bisa dihubungi. By phone misalnya, kenalkan dari Radio Al-Fatah, kami ingin minta komen dari Bapak yang telah menulis di Mina. Ini lagi acara, apa-apa acaranya terserah, apa bedah artikel, nah ini tulisan Bapak, saya minta komen Bapak, gimana maksud tulisan ini. Nah, dia nanti bicara nih, kita walaupun ya 1-2 pertanyaan, nanti direkam, bisa direkam lagi kan. Nah, ini mungkin sisi menarik, karena Mina bukan hanya ini, bukan hanya berita ya, ada artikel. Nanti kalau ada kisah-kisah juga, nah mungkin nanti Pak Fatih bisa nyari dari santri barangkali yang muslimin atau muslimat yang backing vokalnya ini suara radio. Ya Pak Bagus Fatih kan gitu udah suara ya. radio. Kalau saya suara tulisan nih, nggak bisa ngomong nih. Ini kalau yang suaranya bagus, mungkin ada berita kisah, kisah sahabat yang ada di Mina atau apalah. Nggak usah panjang-panjang, diringkas lagi. Ya kira-kira 5-10 menit dia minta kita bacakan. Nah kalau dia bacakan, nanti di belakangnya kasih background musik apa dulu, apa instrumental atau apa. Ketika dia baca, kecilin dulu instrumen. Nah dia bicara, itulah kisah sahabat. Nah, kita perlu mengikutinya. Durasi 10 menit. Nah itu artinya variasi Radio Alfata ini terus berkembang dan pendengar juga semakin kenal dengan Mina. Jadi insya Allah itu sebagai saran-saran lah untuk radio. Jazakallah khair Pak Ustadz ini, saran-saran dan masukannya. Insya Allah nanti bisa ditindaklanjuti Pak Ustadz ini untuk acara-acara di radio terutama. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan. Tadi Pak Ustadz mengenai pengembangan biro-biro tadi ya, sudah disampaikan juga tentang pengembangan biro di Jawa Tengah Pak Ustadz, ya, yang beberapa hari kemarin juga sudah disosialisasikan. Nah ini seperti apa Pak Ustadz kemarin ya perkembangan selama beberapa hari di sana tentang itu, sosialisasi? Iya betul lah. Jadi memang kalau biro ini ada dua sisi memang. Yang pertama orang-orang yang di biro yang punya gairah ya. Kan nggak mungkin nggak punya gairah kita paksa-paksakan nanti repot. Jadi kita awali dengan pemaparan, inilah peta dunia dikuasai Zionis. Apa kita perannya? Al-Aqsa masih belum bebas. Kita apa perannya? Nah inilah lewat cyber war, perang media kan. Nah antum yang mahasiswa apalagi generasi muda punya, ya masih punya kesempatan luar biasa sehingga dari situ mereka berjuang. Yang kedua arahan dari pusat. Terus sebagai contoh, kemarin waktu kita membuka soft launching Jogja ya, ini kemarin alhamdulillah mahasiswa Jogja sudah mulai ngirim terjemahan Pak Fatih. Jadi ada berita Mina yang bagus, atau artikel setelah kita koordinasi, saat kami mau terjemahin berita ini ya, atau artikel ini untuk bahasa Inggris. Nah dia udah mulai kirim nih, kemarin sudah kirim, kita serahkan ke editor Inggris untuk di apa itu diedit. Nah jadi kan mereka senang nih ya, di karya saya, terjemahan saya dimuat, ya, ditulis, diterjemahkan oleh si Fulan. Nah bagi dia itu kan dalam tanda kutip kebanggaan ya, senang bisa dimuat, kemudian dia sampaikan ke temennya, mungkin ke keluarga, ke dosennya. Nanti dia akan berkembang terus. Nah ini insya Allah itu Pak Fatih, untuk ya walaupun kendalanya masih ada, tapi yang jelas peran mereka. Dan yang paling pokok peran berikutnya, share melalui jejaring sosial Pak. Kan hampir semua punya Facebook lah ya. Pak Fatih punya berapa Facebooknya kan ada tuh. Saya lihat sering muncul status galau itu. Nah di situ mereka jangan bikin status itu aja dong, coba berita Mina di share ke teman-temannya. Nah ini alhamdulillah sudah mulai sehingga meningkatkan rating dari pembaca. Jadi insya Allah itulah kira-kira ya tentang pengembangan biro yang memang perlu kabaran sih, harus terus dipantau. Tapi yang jelas SDM di Jawa Tengah sendiri antusias Pak Ustadz ya. Antusias dari mahasiswa itu hampir 40-an mahasiswa yang ya siap lah untuk mengkoordinir untuk wilayah Jogja juga wilayah Semarang. Jadi 15-15 cukup lah untuk mahasiswa sebanyak itu insya Allah. Ya baik Pak Ustadz. Nah itu mengenai pengembangan biro-biro Pak Ustadz ya di provinsi-provinsi. Alhamdulillah walaupun ya hanya baru sebagian, terutama Sumatera dan Jawa nih Pak Ustadz Nah adakah nanti di luar Jawa Pak Ustadz seperti Kalimantan rencana pengembangan biro? Makanya tadi kami ketemu dengan Ustadz Urey ya dari Pontianak ya. Kami ceritakan kan modalnya tidak banyak, asal punya laptop, punya modem, punya orang kan. Kantor di mana aja, di masjid boleh. Alhamdulillah tanggapannya cukup bagus, akan coba dibicarakan biro Kalimantan Pak, Kalimantan Barat. Itu kan luar biasa ya. Kemudian biro Kaltim itu mahasiswa Al-Fatah banyak kan di sana, Samarinda, Unmul ya. Sudah pernah kita, saya pernah saya ke sana beberapa bulan lalu menyampaikan gagasan ini dan tinggal mereka nanti mengkoordinir di tengah-tengah kuliah, mereka akan coba pengembangan biro. Ini yang di luar Jawa itu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Tadi NTT walaupun sudah operasional tapi secara formal belum kita bakukan ya. Mungkin orangnya masih kurang. Yang timur nih yang masih kurang, Pak Fatih, bagian timur nih. Bagian Sulawesi, timur ya. Sulawesi, Kedirian. Sebab ini penting sih karena Islam itu kan harus menyirami semuanya. Iya. Iya, baik. Itu mengenai pengembangan biro-biro Pak Ustadz ya. Nah, sementara ini yang paling pokok nih Pak Ustadz. Dalam pengembangan biro ini kan tentu ada ya namanya rintangan tuh mesti ada Pak Ustadz ya, atau kendala. Nah, selama ini apa yang dirasakan kendala-kendalanya Pak Ustadz? Ya, kendalanya mungkin di koordinasi ya, karena masih awal ya. Koordinasi antara biro dengan pusat. Karena pusat sendiri sudah banyak kegiatan. Nah, sekarang mengkoordinasi, umpamanya biro ini sudah di training, kok nggak jalan? Kenapa kendalanya? Ada kendala apa? Nah, itu diantaranya Pak Fatih. Jadi memang, tapi kalau koordinasi ini sudah lancar, sudah jalan, asal biro sudah jalan bisa kita lepas. Ya, bukan kita lepas, maksudnya sudah bisa jalan sendiri. Seperti Lampungan ibaratnya sudah jalan sendiri. Iya. Ada tamu mereka sudah otomatis meliput. Ada acara bahkan mereka inisiatif wawancara sendiri. Tapi ini kan terus harus di-guide, dibimbing terus dari pusat. Jadi insya Allah kalau kendala koordinasi ini sudah teratasi, selalu lancar lah. Kalau soal waktu dia kuliah itu kan diatur aja kan. Iya, kan enggak tiap hari kuliah. Mungkin ada waktu sore. Mungkin besok ada temennya yang libur. Jadi itu aja sih sebenarnya koordinasi. Insya Allah kalau ini sudah jalan ya, mereka akan senang kalau enjoy dapat berita, wawancara, dapat makalah gratis, seminar, konferensi, makan siang. Ya hitung-hitung nambah. Ini kan apa? Ya nambah buat mereka lah. Nah ini insya Allah mereka akan punya wawasan meningkat. Jadi wawancara dengan tokoh-tokoh. Jadi mereka sendiri kalau sudah merasakan keuntungan, mereka enjoy dong dan senang. Nah ini yang terus kita tumbuhkan ya, insya Allah. Iya, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sampaikan adanya koresponden juga Pak Ustadz ya, terutama di luar-luar apa di luar negeri nih, di luar Nusantara, mungkin di Timur Tengah juga di Malaysia ya dan mungkin negara-negara lain, Mesir. Nah, apa sih bedanya Pak Ustadz ya antara koresponden dengan ya tenaga wartawan terutama di biro dan pusat sendiri Pak Ustadz? Ya, jadi sebenarnya fungsinya sama, semuanya memproduk berita, semuanya wartawan secara umum. Adapun secara khusus kalau di pusat itu memang secara konsentrasinya berita-berita di Jakarta ya. Kedutaan, kementerian, mungkin presiden dan seterusnya. Itu yang akan dipublish. Yang kedua, ya mengambil dari website yang lain atau news agency yang lain. Nah, kalau yang biro daerah tadi pengembangan di wilayah-wilayah. Mereka juga wartawan. Terus ada tugas sosialisasi tadi sama iklan. Nah, kalau untuk yang biro atau boleh disebut koresponden luar negeri, karena boleh jadi di misalnya di Jordan kan ada alumni kita satu orang. Untuk mendirikan biro kantor kan nggak mungkin. Tapi kalau dia jalan sendirian bisa, itulah koresponden. Gitu, jadi dia bisa wawancara siapa, kemudian beritanya kita kirim atau ada seminar ditulis dikirim. Itu yang akan kita coba. Tapi yang kalau untuk Palestina kita resmi sudah ada biro. Jadi resmi ada, ya? Nanti tinggal bagaimana caranya dia punya kantor yang lengkap. Jadi eksis diakui. Itu yang sebenarnya targetnya kita harus punya biro resmi. Seperti di Mesir kita punya koresponden. Situasi begini belum memungkinkan tapi dia informasinya tetap jalan informasi, kita kirim berita, wawancara atau dari media setempat. Nah, yang tidak kalah pentingnya tugas koresponden atau biro di luar negeri adalah kerjasama dengan news agency setempat. Misalnya di mungkin Palestina agak di Palestina ya, dia sudah kenal dengan beberapa media Al Ray punya Hamas. Ya, datang silaturahim mengenalkan senang kerjasama sehingga berita-berita dari Palestina dikirim ke MENA atau sebaliknya berita Indonesia kita kirim ke Palestina. Mungkin nanti di ini yang lagi di mulai digarap Sudan misalnya kan banyak mahasiswa kita. Nah di sana tolong Sudan kerjasamalah dengan rektor-rektor kan pernah ada yang pernah datang ke sini kerjasama media sehingga kalau ada konferensi seminar MENA diundang nanti dari MENA yang di sana ya Afrika datang beritanya kirim ke sini. Nah ini yang tugas yang cukup ya berat mengadakan kerjasama. Tapi insya Allah seiring dengan waktu, dengan mohon pertolongan Allah, kemudian ini akan terlaksana nih, kerjasama dengan media atau news agency di tingkat internasional. Pak Ustadz, di koresponden ini, terutama ya luar negeri ini, kendala apa Pak yang selama ini dialami oleh mereka sebagai koresponden dalam peliputan berita ataupun pengelolaan berita kemudian sampai pengiriman ke pusat? Yang pertama soal waktu, karena mereka kan kuliah ya. Iya. Ada yang kuliah, yang umumnya kuliah, sehingga mungkin kalau pada jam kuliah nggak bisa, tapi sore atau malamnya bisa. Soal kendala waktu sebenarnya bisa diatasi sore. Kalau makanya kalau ada 3-4 mahasiswa bisa saling terjadwal. Kemudian kalau kendala IT no problem. Sekarang zamannya IT, kirim berita, kirim foto. Kecuali di Gaza itu karena gangguan listrik sih. Kadang-kadang sampai dimatikan dulu oleh Israel itu. Di oleh Zionis Israel mati dulu 8 jam udah enggak bisa kirim. Nah, itu kendalanya. Nanti nyala langsung segera kirim. Itu untuk khusus Palestina. Kemudian yang lain mungkin kendala pokoknya ya PD-nya aja, tingkat PD-nya. Dia gitu percaya ya? Diri enggak? Kalau dia PD, insya Allah menghubungi seperti di Mesir itu PD, dia datang ke kedutaan, kita sampaikan, Pak, ini kantor berita MINA, ingin mengangkat citra Indonesia di internasional. Kemudian kita ingin memberitakan berita-berita Mesir yang dikirim ke Indonesia. Jadi ini, alhamdulillah, kita koresponden yang di Mesir sering diundang di kedutaan KBRI ya. Iya, baik Pak Ustadz, karena keterbatasan waktu jualan ini Pak Ustadz sebenarnya masih banyak ini ya, masih mau ditanyakan. Tapi sebelum kita akhiri Pak Ustadz, mungkin ada harapan ke depan ya nih dari sisi pengembangan biro-biro di Nusantara ataupun juga dari sisi pengembangan di biro luar negeri atau yang disebut dengan koresponden tadi. Seperti apa harapannya Pak Ustadz? Jadi harapan saya, kita semua sebagai pribadi muslim punya kewajiban dakwah dan berjuang. MINA sebagai alternatif perjuangan media dalam tiga bahasa yang menyuarakan Islam rahmatan lil alamin, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, maka setiap pribadi muslim, setiap kita harus punya peran ya. Yang sudah ada di pusat berperan, yang sudah ada di biro, yang ada di daerah-daerah punya peran juga mengembangkan MINA ini. Share ke seluas mungkin. Kalau ada teman-teman ikhwan-ikhwan dari misalnya sebuah kota, provinsi, siap untuk koresponden, bisa nanti menghubungi MINA ya. Bisa menghubungi, ada di buka di, bisa dibuka di alamatnya di situ. Siap-siap menjadi koresponden. Kemudian inilah yang namanya citizen journalism. Kita ingin menjadikan masyarakat itu masyarakat yang peduli jurnalistik Islam, sehingga walaupun saya bukan wartawan MINA, bukan biro, bukan koresponden, tapi pas saya sebagai guru misalnya diundang acara seminar, kan suka ada tuh seminar guna. Saya sebagai guru, apa seminar itu saya tulis, kirim ke MINA. Nanti di MINA diedit, kalau ada yang kurang kita telepon. Nah itu diantaranya. Nah untuk pendengar seperti itu bisa menghubungi di PIN BBM saya sebagai wakil pemret, boleh ya? Boleh. Boleh nanti di 25 PF 4 CA 3. Nanti bisa lewat situ di add 25 Bravo Fanta 4 Charlie Alpha 3. Atau bisa di email alifarhan@gmail.com. alifarhan@gmail.com alifarhan@gmail.com. Nanti insya Allah akan kita follow up dari yang masuk itu. Insya Allah demikian, sehingga MINA menjadi besar, karena MINA adalah milik kita semua, bukan milik saya pribadi, tapi milik umat Islam untuk kejayaan Islam al-Muslimin, untuk pembebasan Al-Aqsa, dan untuk menyebarnya Islam yang rahmatan lil alamin. Insya Allah demikian Pak. Ya baik, pesan terakhir mungkin Pak Ustadz ada yang akan disampaikan sehubungan dengan ya perkembangan yang sudah berjalan tentang kantor berita Islam MINA ini. Pesan terakhir saya untuk seluruhnya saja, pendengar, pembaca, pemirsa yang ada di mana saja berada, mari kita wujudkan jihad kita melalui media, seberapapun kita berkontribusi sebagai wartawan, sebagai penulis, sebagai orang yang akan men-share seluas mungkin, sebagai orang yang akan menceritakan kepada siapa saja tentang MINA adalah media dakwah kita, media dakwah umat Islam, untuk melawan hegemoni Zionis dalam dunia media internasional. Insya Allah, dengan mohon pertolongan Allah, kita dapat mengalahkan kekuatan Zionis, kita dapat membebaskan Masjid Al-Aqsa melalui pemberitaan dan penulisan-penulisan yang berpihak kepada Islam al-Muslimin. Kurang lebihnya demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kami dalam dialog siang secara live dari Radio Al-Fatah dengan tema pengembangan biru-biru Mirat News Agensi MINA di provinsi-provinsi. Nah, semoga apa yang sudah kami perbincangkan menjadikan satu informasi buat Anda semua. Dan kami ucapkan jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz atas waktunya yang sudah diluangkan ke studio Radio Al-Fatah ini. Semoga Allah catatkan menjadi amal yang soleh. Dengan demikian, maka usailah sudah Fatih Ahmad menemani kebersamaan Anda di acara Dialog Siang dipersembahkan oleh Radio Al-Fatah untuk kesatuan dan kemenangan umat Islam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.